Dr. Muhammad Yahya Waloni dilahirkan di Kota Manado 30 November 1970. Pada tanggal 18 Ramadan 1427 Hijriah atau tepatnya pada hari Rabu 11 Oktober 2006, beliau bersama istri dan tiga orang putranya sah memeluk agama Islam. Bagi beliau, memeluk agama Islam memiliki makna filosofis dan spiritual. Sesungguhnya bukan pindah agama tetapi kembali ke jalan yang lurus. Sebelum beragama Islam, beliau adalah seorang pendeta atau pelum GKI di Tanah Papua, Klasis Raja IV, Sorong Kepulauan, Provinsi Irian Jaya Barat. Beliau juga pernah menjabat ketua atau rektor STT Calvinis Ebenezer Sorong sejak tahun 1997 sampai 2004. Selanjutnya, pada tahun 2003, beliau meningkatkan status STT Calvinis ke tingkat universitas yang saat ini dikenal dengan nama Universitas Kristen Papua atau UKIP Sorong. Pada tanggal 28 Januari 2004, beliau mengundurkan diri dari Universitas Kristen Papua atau UKIP. Tanggal 10 Februari 2004, beliau ditugaskan oleh pihak Gereja Kristen Pemancar Injil atau GKPI Tarakan. Beliau bertugas memimpin jemaat di Desa Long Telenjau, Kabupaten Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Timur. Di samping tugas kependetaan, beliau sempat mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Balikpapan atau UNIBA tahun 2005 hingga 2006. Beliau menyelesaikan studi S1 Teologi di STT Calvinis Ebenezer Manado tahun 1996. Tahun 2000 menyelesaikan studi S2 Teologi dan program S3 Filsafat di Institut Teologi Oikumene Immanuel Manado tahun 2004. Ketika masih menjadi pendeta, beliau sangat digemari oleh para jemaat Kristen dalam hal berkhotbah, baik di Papua, Manado, Balikpapan, Tarakan, dan lain-lain. Di kalangan Kristen, penulis memiliki banyak sekali kaset-kaset khotbah, pendeknya Qualified. Kini beliau sedang belajar Al-Quran dan Al-Hadis. Beliau bercita-cita ingin menjadi seorang da'i demi menegakkan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, agar umat manusia terselamatkan. Alasan beliau memeluk agama Islam sederhana saja. Beliau mengakui bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya firman Allah, sebab tulisan dan ajarannya sejak 1 Hijriah hingga sekarang ini tidak pernah berubah. Sedangkan Alkitab Kristen banyak mengalami perubahan akibat noda otak dan tangan manusia. Akhirnya beliau berkesimpulan, sesungguhnya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, sumber kehidupan, iman, dan keselamatan dunia serta akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa la tujadilu ahlal kitab wa qulu amana billahi unsila ilaina wa ilahuna wa ilahukum wahid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tajidana asyhadu an la ilaha illallah jinna amanul yahuda wal lazina asraqu wa la tajidana aqrabahum mawaddatan lil lazina amanul lazina qalu inna nasrah zalika bi anna minhum gisisina wa ruhbanau wa annahum la yastakbirun. Wa iza zami umma unsila ila rasuli tara ayunakum tafidu minat dam imima arrafu minal haq yakuluna rabbana amana faktubna masyaidin Muhammad. Hadirin yang saya muliakan rahimakumullah, pada kesempatan ini saya hadir di tengah-tengah kita semua tentunya merupakan sebuah nikmat berkah yang patut kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita lakukan sepanjang perjalanan kehidupan kita selama diperkenankan oleh Allah, tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan di dalam hidup ini selain menyatakan alhamdulillah